laki-laki lain. Buat apa sih benang biru kau sulam menjadi gelap? Kalau memang sudah mendapat laki-laki lain, untuk apa sih tua kemanis kau suruhkan untuk mengejar laki-laki.